بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله ولي أبي سليمان جليسي ثعلبة أبو سليمان teman duduk Tha'lab. Tha'lab ini nama seorang ulama yang ahli di dalam bidang nahwu. Kalau kita melihat nama-nama para ulama di dalam bidang nahwu, maka nama-nama mereka sangat aneh sekali. Seperti Tha'lab. Tha'lab itu artinya serigala. Ada yang namanya Ibnu Jinni, anaknya jin. Ada namanya Ibnu Kharruf, anaknya kambing betina. Nama-nama yang aneh sekali memang. Abul Aswad. Kemudian nama barakallahu fikum Al-Kisai dan seterusnya. Tapi ini merupakan kebanggaan untuk mereka. Tayyib Abu Sulaiman, teman duduk Al-Imam Tha'lab rahimahullah, menyatakan laqad ballat hulumun min unasin yarawnal ilma iflasan wa syu'ma kasana ilmuna fakhran wajuda wabil jahlik tasaw ajzan walawma humus thiranu in fakkartu fihim fakaifa bi antara thawran alima fajanibhum wala ta'tab alaihim wa kunnil kutubi dunahum nadima. Abu Sulaiman rahimahullahu taala menyatakan laqad dhallat, sungguh telah sesat, salah jalan, hulumun min unasin, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, kecerdasan, kemuliaan, disebabkan yaraunal ilma iflasan wa syu'ma, karena mereka berkeyakinan memandang ilmu itu adalah satu bentuk kebangkrutan. Demikian juga syukma. Syukma itu, na'am barakallahu fikum, bisa berarti pesimis, bisa berarti celaka. Syukm. Kasana ilmuna fakhran wajuda. Ilmu yang kami miliki telah memberikan pakaian kepada kami dalam bentuk kebanggaan dan kedermawanan. Wabil jahli iktasau ajzan waluma. Sementara mereka dengan kejahilannya justru berpakaian dalam bentuk kelemahan dan celaan. Humutsiranu in fakkartu fihim. Mereka adalah orang-orang yang bodoh kalau kita berusaha untuk memikirkan mereka. Fakaifa bi antara thawran alima? Bagaimana mungkin engkau akan melihat orang bodoh menjadi orang yang alim? Fajanibhum wala ta'tab alaihim. Jauhi mereka. Jauhi mereka. Dan jangan cela mereka. Wa kun lil kutubi dunahum nadima. Dan hendaknya engkau menjadi orang yang menyesali keadaan mereka sehingga tidak sama dengan keadaan mereka. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bait-bait syair ini, Al-Imam Abu Sulaiman rahimahullah menjelaskan tentang kemuliaan di hadapan Allah. Walaupun seseorang itu termasuk hulumun min unasin, artinya di kalangan dan dalam pandangan manusia dia adalah orang yang cerdas, orang yang punya kedudukan. Tetapi ketika mereka memandang ilmu itu menjadi sebab keterbelakangan, menjadi sebab rizki itu berkurang, iflasan, bangkrut. Mereka memandang dan berkeyakinan bahwasanya dengan mencari ilmu atau menuntut ilmu, akan menjauhkan mereka dari pintu-pintu kebaikan. Maka orang seperti ini dikatakan dhallat, telah salah jalan, telah tersesat. Padahal keadaan yang sebenarnya, kasana ilmuna fakhran wajuda, ilmu yang telah kita dapatkan akan selalu mendorong kita untuk berbuat derma, menjadi orang yang mulia. Sementara wabil jahlik tasaw ajizan walauma, dengan kejahilan yang ada pada mereka, justru mereka akan dicela. Mereka akan menjadi orang yang ajiz, orang yang lemah, yang selalu merasa pesimis, merasa tidak memiliki kekuatan dan kemampuan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang seperti ini, kata beliau Abu Sulaiman rahimahullah, humus siranu. Siran adalah jama' taksir dari saur. Athiran adalah jama' taksir dari saur, yang berarti orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Nah, karena tidak mungkin orang yang bodoh itu dianggap sebagai orang yang alim. Yang seperti ini bisa saja terjadi ketika para ulama telah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala akhar, penyair lain mengatakan, al-ilmu ballagha qauman dhuru ratash syarafi wa sahibul ilmi mahfudhun minal kharafi. Ya sahibal ilmi mahlan la tadnishu bil mubiqati fama lil ilmi min khalafi. Kata penyair yang lain, ilmu itu telah membawa beberapa orang sampai pada puncak kemuliaan. Dzurwah itu puncak kemuliaan. Wa sahibul ilmi, dan orang yang berilmu, mahfudzun minal kharafi, akan terjaga dari pikun. Ya sahibal ilmi mahla, wahai orang yang punya ilmu, mahlan, pelan-pelan. Jangan terlalu tergesa-gesa. Perhatikan. La tadnishu bilmu biqati. Jangan engkau rendahkan ilmu yang engkau miliki dengan al-mubiqat, dengan maksiat dan dosa. Karena fama lil ilmi min khalafi, karena tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan ilmu. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan tentang beberapa bentuk contoh di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beberapa orang dari kalangan hamba-hambanya sampai pada tingkatan yang paling tinggi. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, anna man nala syai'an min syarafid dunya wal akhirah fa inna man nalahu bil ilmi. Kata beliau rahimahullah, siapa saja yang mendapatkan kemuliaan, baik itu di dunia ataupun di akhirat, semua itu hanyalah dia peroleh karena ilmu yang dia miliki. Orang yang tinggi dan mulia di dunia, kemuliaan itu dia dapatkan karena ilmu yang dia miliki. Nanti pada hari kiamat, demikian juga. Tingginya derajat yang akan dia dapatkan sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Hadis sahih tentang orang yang senang membaca Al-Quran. Iqra' fa inna manzilaka fi akhiri ma taqra' wartaki. Baca pada hari kiamat nanti. Baca terus Al-Quran yang kau hafalkan di dunia. Setiap kali engkau membaca satu ayat, naik derajatmu. Dan nanti derajatmu akan berakhir sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Semakin banyak ayat yang kita amalkan, maka semakin tinggi kedudukan kita nanti di hari kiamat. Kemudian kata beliau, wa ta'ammal ma hasala li adama min tamyizihi 'alal malaikah wa i'tirafihim lahu bi ta'limillahi lahul asma'a kullaha. Coba perhatikan, kata beliau, apa yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salam. Beliau diistimewakan dibandingkan para malaikat. Perhatikan juga pengakuan dari para malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam, disebabkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada Nabi Adam alaihi salam tentang nama-nama benda yang ada di alam semesta ini. Thumma ma hasala lahu min tadarukil musibati wa ta'wil an suknal jannah bima huwa khairun lahu minha bi ilmil kalimati allati talaqqaha min rabbih. Perhatikan juga kata Imam Ibnu Qayyim, apa yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salam sebagai ganti musibah karena beliau diusir dari surga, tidak lagi diperkenankan tinggal dan menetap di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala memberi ganti dengan yang lebih baik, yaitu Nabi Adam alaihi salam diberi ilmu tentang beberapa kalimat yang langsung diterima dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat taubat. Kalimat taubat. Artinya ikhwati fiddin barakallahu fikum, Nabi Adam alaihi salam diangkat derajatnya sampai pada puncak yang tertinggi itu disebabkan oleh ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memberikan ilmu kepada Nabi Adam alaihi salam tentang semua nama-nama benda yang ada di alam semesta ini, semuanya tanpa terkecuali. Kemudian setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud dan seluruhnya sujud sebagai bentuk ketaatan dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali iblis laknatullah alaihi, maka iblis senantiasa merayu dan menggoda Nabi Adam alaihi salam dan ibunda kita Hawa alaihi salam untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Inni lakuma laminan nasihin. Inni lakuma laminan nasihin, kata iblis kepada Nabi Adam dan ibunda kita Hawa, inni lakuma laminan nasihin. Sungguh aku ini, kata iblis, adalah penasehat untuk kalian berdua. Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah kalian aku tunjukkan, kata iblis, aku tunjukkan sebuah pohon keabadian. Wa mulkin la yabla, aku tunjukkan juga kepada kalian sebuah kekuasaan, kerajaan yang tidak akan punah. Kemudian ditunjukkanlah syajaratul khuldi, pohon al-khuld, pohon kekekalan, menurut iblis laknatullah alaih. Lihatlah iblis, ketika dia berada di dalam kesesatan, dia mengaku di atas kebenaran. Dia mengaku di atas kebenaran. Sehingga ikhwati fiddin barakallahu fikum, nama dan istilah itu sama sekali tidak berpengaruh. Tetapi sesungguhnya yang menentukan adalah wujud dan pengamalan dari pengakuan yang kita berikan. Artinya barakallahu fikum, kita yang mengaku sebagai bagian dari kaum muslimin harus membuktikan bahwa kita memang bagian dari mereka. Karena muslimin berasal dari kata aslama yuslimu islaman, al-inqiyad lillahi bita'ah. Kita harus selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kita. Benar-benar sebagai seorang muslim. Mengaku sebagai seorang muslim tidak cukup, butuh dibuktikan. Mengaku sebagai seorang salafi belum cukup, harus dibuktikan. Harus dibuktikan bagaimana kita benar-benar menjadi seorang salafi. Kita mengaku sebagai orang yang cinta ilmu tidak cukup, harus dibuktikan bentuk kecintaan kita kepada ilmu. Orang-orang yang munharifin, orang-orang yang jalan mereka tersesat dari jalan kebenaran, salah satu sifat mereka adalah mengaku berada di atas kebaikan, padahal Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam berlepas dari mereka. Lihatlah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Mereka mengatakan apa? Waqalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amanihum. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan tidak akan mungkin masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka mengaku sebagai orang baik. Mereka mengaku sebagai orang yang pantas dimasukkan ke dalam surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak dan tidak menerima pengakuan mereka. Di dalam ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah." Tetapi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang berhak masuk ke dalam surga. Fir'aun laknatullah alaihi. Fir'aun laknatullah alaihi tidak mengaku tentang kesalahan dan maksiat yang dia perbuat, karena tentunya kesombongan dan kekibiran yang ada di dalam hatinya. Bahkan dia menyampaikan kepada masyarakat dan kaumnya, wa ana ahdikum ila sabilir rasyad, kan begitu kata Fir'aun. Saya ini, kata Fir'aun, berusaha untuk membimbing kalian, kata Fir'aun, ila sabilir rasyad, menuju jalan yang lurus. Apa yang saya perintahkan kepada kalian selama ini adalah sesuatu yang lurus. Ini kata Fir'aun la'natullah alaih. Orang-orang munafikin di zaman Nabi Muhammad alaihi salam semenjak zaman dahulu hingga hari ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan mereka? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila disampaikan kepada mereka orang-orang munafikin, la tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Kami ini, kata orang-orang munafikin, hanya berusaha untuk membuat islah. Justru kami ingin membuat perbaikan-perbaikan di atas muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, ikhwati fiddin barakallahu fikum, kita jangan mudah terpengaruh dengan ucapan orang. Saya ini baik, Mas. Kan begitu. Saya ini baik, Mas. Saya cinta kepada Islam. Artinya jangan terpengaruh dengan ucapan seperti itu. Buktinya apa, Pak? Dengar, saya udah ngobrol sama dia. Ternyata dia cinta juga kepada Islam. Terucap dengan lisannya. Dia senang kepada salafiyin. Dia senang dengan manhaj salaf. Bahkan dia mengatakan salaf adalah jalan yang terbaik. Tidak cukup. Tidak cukup. Jangan terpengaruh dengan ucapan. Yang diinginkan adalah pembuktian. Kan begitu. Yang diinginkan adalah pembuktian. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Demikian juga orang-orang yang na'am barakallahu fikum mengaku berjihad di jalan Allah, padahal cara mereka tidak sesuai dengan jihad yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Jangan mudah terpercaya dengan mereka. Masyarakat awam, barakallahu fikum, masyarakat awam, mudah sekali perasaan mereka disentuh dengan kata-kata dan ucapan. Sehingga ketika terjadi eksekusi yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan kepada para pelaku pengeboman, tidak sedikit masyarakat yang membela, berbela sungkawa, ya kan? Tidak sedikit, banyak. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti kaidah yang telah kita sebutkan tadi. Tidak cukup pengakuan, harus dibuktikan. Menulis dalam bentuk wawancara, kami ini melakukannya sebagai bentuk pembelaan terhadap Islam. Kami benci dengan orang-orang kafir dan seterusnya. Kami ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kenapa kalian memusuhi mereka? Saya pernah dapat SMS dari orang-orang mereka. Kata orang ini, apa namanya? Dosa apa yang telah menghalangi kalian wahai salafiyin? Bahasanya seperti itu. Dosa apa yang telah menghalangi kalian wahai salafiyin sehingga kalian bersikap keras terhadap saudara-saudara kalian kaum muslimin? Tetapi kalian berlemah lembut dengan orang-orang kafir. Kalimat ini benar atau salah? Kalimat ini benar atau salah? Kalimat ini benar atau salah? SMS ini. Kalimatnya? Kalimatnya benar. Kalimatul haqqin urida biha batin. Anda dapat SMS seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Ana jawab, la taghdab. Karena ada beberapa SMS sebelumnya. Ada beberapa SMS sebelumnya. Akhirnya kemudian mungkin dia jengkel, terus dia SMS seperti itu. Jengkel. Terus ana jawab aja. Ingat hadis Nabi, la taghdab. Jangan marah. Diulangi lagi, jangan marah. Diulangi lagi, jangan marah. Setelah itu gak pernah SMS lagi. Gak pernah SMS lagi. Orang-orang seperti itu, na'am barakallahu fikum, sebenarnya mereka menginginkan kebaikan. Tetapi, na'am barakallahu fikum, kam min muridin lil khairila usibu. Berapa banyak orang yang ingin baik, tetapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Baik. Qala rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim, وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعزة والعظمة بعلمه بعبارة تلك الرؤية. Apa yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Yusuf alaihi salam, diberi kekuasaan di atas muka bumi, mendapatkan kemuliaan, dihormati dan memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Semua ini didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam bi ilmihi bi ibarati tilka ru'ya. Karena Nabi Yusuf alaihi salam memiliki ilmu tentang takdir mimpi. Artinya barakallahu fikum, kemuliaan yang diperoleh oleh Nabi Yusuf alaihi salam itu karena ilmu. Tsumma ilmihi bi wujuhi istikhraji akhihi min ikhwatihi bima yuqirruna bihi wa yahkumunahum bihi hatta ala al-amru ila ma ala ilaihi min al-'izz wal 'aqibati al-hamidah wa kamalil hal allati tawassala ilaiha bil ilmi. Kemudian perhatikan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Nabi Yusuf dalam bentuk ilmu, mengetahui cara untuk mengambil saudaranya yang disebutkan bernama Benyamin, untuk mengambil saudaranya dari tangan saudara-saudara lain yang telah berbuat jahat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Cara yang digunakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam ini menunjukkan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tentang cerita Nabi Yusuf ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 76, "Kadzalika kidna li Yusuf, ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah." Di akhir ayat Allah berfirman, "Narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim." Kami mengangkat derajat orang-orang yang kami inginkan, kata Allah. Dan ingatlah, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, setiap orang yang berilmu di atasnya pasti ada yang lebih berilmu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berilmu. Wa qala fi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, kemudian tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha. Itulah hujjah, ilmu tentang hujjah yang kami berikan untuk Ibrahim sehingga beliau bisa menyampaikannya kepada kaumnya. Narfa'u darajatin man nasha, kami mengangkat derajat orang-orang yang kami inginkan. Wa kadzalika ma hasala lil Khadir bisababi ilmihi min talmadati kalimir rahmani lahu wa talattufihi ma'ahu fis su'al hatta qala hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Demikian juga salah satu contoh di mana ilmu akan mengangkat derajat seseorang sampai pada puncak yang tertinggi adalah yang dialami oleh Khadir alaihi salam. Dengan sebab ilmu yang dimiliki oleh Khadir alaihi salam, maka Nabi Musa kalimir rahman, manusia yang diajak langsung berbicara oleh Allah ketika di dunia, mengangkat diri sebagai murid di hadapan Khadir alaihi salam. Berkali-kali Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Khadir untuk diterima sebagai murid. Hingga pada akhirnya Nabi Musa alaihi salam menyatakan, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Apakah diperkenankan wahai Khadir aku mengikuti dirimu agar engkau bisa membagi ilmu yang engkau miliki kepadaku walaupun sedikit. Wa kadzalika ma hasala li Sulaiman min ilmi mantiqit thair hatta wasala ila mulki Saba wa qahara malikatahum wa wahtawa ala sariri mulkiha wa dukhuliha tahta ta'atihi. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau diberi keistimewaan oleh Allah tentang ilmu memahami bahasa burung, yang akhirnya membawa Nabi Sulaiman alaihi salam menaklukkan Saba dan mengalahkan Ratu Saba. Kemudian Ratu Saba datang untuk menyerahkan diri di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, ya ayyuhan nas 'allimna mantiqat thair wa utina min kulli syai' inna hadza lahu al-fadlul mubin. Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, wahai segenap manusia, saya mendapatkan ilmu dari Allah, bisa memahami pembicaraan burung, dan kami mendapatkan ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadza lahu al-fadlul mubin. Sungguh, ini semua adalah keutamaan yang nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwati fiddin barakallahu fikum, para ulama mengatakan, barang siapa yang mensyukuri ilmu yang dia miliki, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan ilmu tersebut. Sehingga tidak jarang, barakallahu fikum, para ulama, ketika mereka berhasil membaca satu hadis, mereka mendapatkan satu hadis atau menghafal, mendapatkan satu hadis atau menghafalkan satu hadis, mereka berdoa setelah mendapatkan atau menghafalkan hadis tersebut, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena berharap setelah mendapatkan satu ilmu disyukuri, Allah akan tambah, Allah akan berkahi ilmu tersebut. Naam. Wa kadzalika ma hafala li Dawud min ilmi nasjid duru'i min alwiqayati min salahil a'da. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Dawud alaihi salam, beliau ditinggikan derajatnya karena ilmu, mengerti tentang cara membuat baju besi yang melindungi diri dari senjata musuh. Wa addada subhanahu hadhihi an-ni'mah bihadzal ilmi ala ibadihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan semua nikmat di atas tadi dalam beberapa ayat. Wa kadzalika ma hasala lil masih min ilmil kitab wal hikmati wat taurati wal injil ma rafa'ahu Allah bihi ilaihi wa faddalahu wa karramah. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Isa alaihi salam, al-Masih, ditinggikan derajatnya oleh Allah karena beliau mengerti tentang ilmu Al-Kitab, ilmu Al-Hikmah, ilmu Taurat dan ilmu Injil. Wa kadzalika ma hasala li sayyidi waladi Adam sallallahu alaihi wasallam min al-ilmi alladhi dzakarahu Allah bihi ni'matan alaihi. Demikian juga yang diberikan Allah untuk Nabi kita Muhammad alaihi salam, ilmu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam ayat An-Nisa 113, wa anzalallahu alaika al-kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wahai Muhammad, kami telah menurunkan Al-Kitab dan hikmah untukmu dan telah mengajarkan kepadamu banyak hal yang belum engkau ketahui sebelumnya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan sungguh keutamaan yang Allah berikan untukmu sangat besar. Demikian juga ikhwati fiddin, dan sungguh keutamaan yang Allah berikan untuk kita sangat besar yang harus disyukuri. Karena kita dahulu banyak tidak mengerti tentang Islam. Tetapi kemudian sedikit demi sedikit kita mengerti tentang Islam, mengerti tentang sunnah Nabi Muhammad alaihi salam, dan itu semua adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal yang seperti ini akan mendorong kita untuk bersikap lemah lembut kepada orang jahil. Kita akan semakin bersikap sayang kepada orang-orang awam, terutama keluarga dan kerabat kita yang paling dekat. Kita mengingat dengan keadaan kita zaman dahulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Demikianlah keadaan kalian juga dulu seperti mereka. Kita juga dulu awam, kita juga dulu tidak mengerti tentang ilmu, kita juga dulu tidak mengerti tentang sunnah Nabi Muhammad alaihi salam. Lalu alasan apa yang membenarkan kita untuk bersikap keras kepada orang-orang awam? Alasan apa yang bisa diterima di dalam ilmu syar'i, dalam syar'i, sehingga kita bersikap kaku kepada saudara dan kerabat kita yang paling dekat? Tidak ada alasan yang bisa diterima. Nah, karena keadaan kita pun sama dengan mereka sebelumnya. Justru seharusnya kita berusaha, na'am barakallahu fikum, untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Terkait dengan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan disebabkan ilmu, ada sebuah cerita lucu. Tadi waktu saya menghadiri walimah Ustaz Amr, ini Pak pengulunya. Jadi Pak pengulu didatangkan dari Banten. Jadi satu mobil itu pengulunya di samping sopir. Pakai mobilnya bapaknya Fauzan, abinya Fauzan. Pakai mobilnya Fauzan. Setelah selesai akad, selesai khutbah, kata Pak KUA ini pengulu, karena ceritanya tentang teroris ini. Kata Pak pengulu sambil kopiahnya gini kan, kopiah songkonan itu gini nih. Betul bapak-bapak, seharusnya kita bersyukur kepada ustaz-ustaz yang pakai jubah seperti ini, pakai jenggot. Ini kata penghulunya ya. Dengan sebab mereka senang istighfar, senang taubat, senang sholat di masjid, maka azab Allah bisa diredam. Seharusnya kita harus bayar mereka, ustaz-ustaz ini. Saya selama ini gak pernah bayar mereka. Coba bayangkan, burung beo bisa mengucapkan assalamualaikum, harganya langsung naik itu berapa juta. Nah bilang bagus lah. Bagus juga, benar ya. Burung beo bisa mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Itu bisa naik harganya jadi 4 juta, bisa jadi 5 juta, padahal biasanya cuma 500 ribu, 750 ribu. Ini penilaian dia sebagai orang awam. Penilaian dia sebagai orang awam. Hanya dengan ilmu assalamualaikum, itu bisa naik harganya. Adapun di dalam Al-Quran, yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa? Anjing? Anjing apa? Anjing? Anjing pemburu yang mu'allam, ya kan? Anjing pemburu yang telah diberi ilmu, dilatih, maka hasil tangkapannya menjadi halal. Tapi kalau anjing liar yang makan, bukan halal, tidak halal hasil buruannya. Tapi setelah anjing itu diberi ilmu, dididik, dilatih, jadi anjing pemburu milik kita, ketika dia menangkap mangsa, mangsa itu menjadi halal. Adapun perinciannya nanti dalam fikih. Dan begitu apakah didapatkan, kita dapatkan hewan itu sudah mati, tergigit, nah, atau akhirnya hewan itu terjatuh, kita mengucapkan basmalah atau tidak, itu perinciannya di dalam fikih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat hewan dikarenakan mereka memiliki ilmu. Thayyib qala rahimahullah, belum selesai bait syair. Wa sahibul ilmi mahfudzun minal kharafi. Orang yang berilmu itu akan dijaga oleh Allah dari kepikunan. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari kepikunan. Yang dimaksud terjaga dari al-kharaf, pikun, itu na'am barakallahu fikum, adalah terjaga dari kepikunan secara total. Karena ada orang pikun itu total kan, 100% dia lupa, jadi orang pikun. Tapi ada beberapa orang yang memang dia mengalami pikun di akhir hidupnya, di masa tuanya, tetapi masih sehat, masih berpikir dengan baik, tetapi ada beberapa hal yang telah dia lupakan. Inilah yang disebut dengan pikun. Artinya, fakta yang ada di mana sebagian ulama ikhtalata fi akhiri umri, ada beberapa ulama yang di akhir usianya itu hafalannya terganggu, tercampur, itu tidak bertentangan dengan apa yang beliau sampaikan dalam bait syair ini. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan terjaga dari pikun adalah pikun secara total. Dan para ulama yang mengalami ikhtilat di akhir usia mereka, ikhtilat itu artinya tidak membedakan lagi ini riwayat si A atau riwayat si B, akhirnya dicampur, namanya ikhtilat. Seharusnya riwayat ini dari Abdullah, dia katakan riwayat ini dari Abdurrahman. Ini ikhtilat. Dan kebanyakan terjadi di akhir umur. Dan semua ulama yang thiqah, yang mengalami ikhtilat di akhir usia mereka, Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati keluarganya untuk melarang ulama tersebut menyampaikan hadis. Sehingga walaupun dalam keadaan pikun, selesai. Tidak masalah, tidak mengganggu riwayatnya. Ada banyak sekali ulama yang seperti ini keadaannya. Mengalami ikhtilat di akhir umur, maka keluarganya menahan, sudah ayah, engkau tidak perlu lagi menyampaikan hadis, keadaanmu seperti ini, diterima. Ada sebagian ulama yang memahami dirinya telah mengalami ikhtilat, maka mereka tidak lagi menyampaikan hadis, tetapi berdiam diri di dalam rumah. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Seandainya pun, dan ini memang terjadi, ada di antara ulama yang mengalami ikhtilat di akhir umur, dan saya sudah menjelaskan apa arti ikhtilat itu. Ada sebagian ulama yang mengakhiri ikhtilat di akhir umur dan tetap menyampaikan hadis setelah mereka meninggal dunia, bangkit dan dilahirkan para ulama yang akan memilih dan memilah riwayat-riwayat beliau rahimahullahu taala. Akan ada para ulama yang menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh fulan sebelum tahun 274 bisa diterima karena belum mengalami ikhtilat. Adapun hadis yang disampaikan fulan setelah tahun 274 tidak bisa diterima karena dia telah mengalami ikhtilat. Ini yang dimaksud dengan mahfubun minal kharafi, bukan berarti tidak pikun sama sekali. Mafhum? Bukan berarti tidak pikun sama sekali. Adapun orang yang tidak punya ilmu, belum sampai, belum genap umurnya 50-60 sudah jadi orang pikun. Qala rahimahullah, ya sahibal ilmi mahlan la tadnishu bil mubiqat. Wahai orang yang telah berilmu, hati-hati. Jangan engkau rendahkan ilmu. Danasa itu artinya merendahkan dan menginjak. Jangan engkau rendahkan ilmu. Jangan engkau injak ilmu yang telah engkau miliki bil mubiqat, dengan maksiat. Karena famalil ilmi min khalaf, tidak ada yang bisa menggantikan ilmu yang telah hilang dari dirimu. Ketika engkau memiliki ilmu dinodai dengan maksiat, ilmu itu akan hilang dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Ini nasihat dari beliau rahimahullahu taala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.